mitos yang bisa hidup kalau Alice yang ada di sini. Di malam yang dingin, malam yang sepi ini, kita mau Alice ada dan temani beta. Katon dua lewati waktu bersama. Mari jua mengerti beta sedikit saja. Apa lain mau bilang kata cinta, kau bukan berali. Sio saya mengapa ali sing mengerti beta dar sibuk cara yang si kastinju di muka betah.